Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala senatian namung lantaran giaran nggih pangawasan kang sukawruh. Nggih. Mawi internet nggih. Ananging mugi-mugi pepanggihan wonten kalau dengan dalu punika dados pepanggihan ingkang kebak barokah, kebak rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Satemah kula panjenengan sedaya dipun paringi dening Allah tambahan ilmu, tambahan kawruh, tambahan seserpan lan pangertosan utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun, ingkang wonten magepokanipun kalian perkawis-perkawis agami, nggih, perkawis-perkawis akidah. Kapitadosan ingkang kedah dipun yakini. Sebab ten jaman sakniki kathah kaum muslimin menika anggadai kapitadosan-kapitadosan aneh ingkang boten wonten. Nggih, sumberipun ingkang boten wonten dalilipun saking Al-Qur'an dan Sunnah. Kamangka saben-saben manungsa, saben-saben titahipun Allah Subhanahu wa taala binjang piyambakipun namung badhe nemai keselamatan karahayon, karaharjan nalika piyambakipun marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi mbeta akidah ingkang lurus, kanthi mbeta kapercayan kapitadosan ingkang jumbuh kalian Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika wiwit nggih, wiwit pepanggihan ingkang sepisanan ngantos dumugi dalu niki nggih kula panjenengan sedaya namung nyinaoni nggih utaminipun babagan akidah. Akidah tauhid nggih supados kapitadosan kula panjenengan sedaya menika dados kapitadosan ingkang murni, ingkang resik, nggih ingkang jumbuh cocok kalian piwucalipun Allah, piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dalu niki kita ngancik bab ingkang enggal, babu qaulillahi taala afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Bab dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala afa aminu makrallah. Apa para menungsa iku padha rumangsa aman? Nggih, padha rumangsa tentrem. Padha rumangsa aman saking balak paksisan pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apa para manungsa, apa seperangane manungsa iku padha aman saka pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallah, ora ana sawiji kang rumangsa aman. Boten wonten satunggal manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah, illal qaumul khasirun, kejawi tiyang kala wau kelebu golonganipun, kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang bangkrut, tiyang-tiyang ingkang tuna, tiyang-tiyang ingkang rugi. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayatipun 99. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, mbok menawi wonten dalem anggadai Al-Qur'an terjemah saged dipun bikak wonten surat Al-A'raf ayatipun 99. Maknanipun menapa ayat niki? Nggih, kok Allah Subhanahu wa taala dawuh pilih wonten saperangane manungsa ingkang rumaos aman saking makaripun Allah, saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebat dening penulis kitab niki yunkirullahu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala niku duka Nggih. Fi hadhil ayatil karimati wonten salebetipun ayat ingkang minulya niki ala ahlil qura. Allah Subhanahu wa taala duka nggih. Allah Subhanahu wa taala duka dumateng saperanganipun warga wonten sawijining karang padesan. Wa ala kulli man sara sairuhum. Lan Allah Subhanahu wa taala ugi duka dumateng sinten kemawon ingkang gadahi sifat padha karo sifati nggih tiyang wonten karang padesan kala wau. Sifatipun menapa annahum lam yuqaddirullah haqqa qadri. Sepirangane manungsa sing mapan wonten karang padesan kala wau piyambakipun menika mboten ngagungake Allah Subhanahu wa taala. Kanthi pengagungan ingkang jumbuh kalian kamulyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyepelekake Allah Subhanahu wa taala. Kula piyambak niku kadang kala ceramah nggih, kula dados mubalig. Kadang kala ceramah nek jamaah niku nyepelekake ceramah niku kula dados manungsa ingkang limrah, dados manungsa lumrah niku kadang kala nggih nesu. Wis kene kesel-kesel dremimil maca ayat, maca hadis. Maca dawuh-dawuhipun para ulama ussalaf, kok ora dirungokake, kok malah padha ngomong dewi-dewi. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala, Allah duka dumateng saperanganipun manungsa wonten sawijining wewengkon, wonten satunggalipun telatah ingkang para manungsa niku mboten hormat, mboten kurmat, mboten ngajeni dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhshaw istidrajahu lahum bin ni'ami. Lan para manungsa iku mau mboten ajrih, mboten gadahi rasa ajrih. Mboten gadahi rasa ajrih nek dhewe iku diparingi istidraj dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku istidraj? Istidraj maknanipun Allah Subhanahu wa taala niku maringi Mas Picis Raja Brana kalungguhan garwa, putra, sandang, papan, pangan dumateng sawijining manungsa. Ananging manungsa niki mboten purun ngibadah dumateng Allah. Ananging manungsa niki ngibadah dumateng Allah ning dheweke tasih ngibadah dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ngaji-ngaji tauhid lagine aku ora ngaji tauhid iki gene aku ya sugih. Ora sah ngaji tauhid, ora ngaji tauhid iki gene aku ya diwenehi sehat seger waras. Bojoku ayu, anak-anakku lucu kabeh, ngopo dadak ngaji. Nggih. Ya mbek pun mboten gadahi raos ajrih dumateng Allah. Nggih. Kadang kala kanugrahan ingkang dipun paringake Allah dumateng manungsa niku pinangka istidraj. Istidraj niku cara jawane dilulu. Pirsa dilulu? Diwenehi kabeh apa sing disenenginya. Jalukmu apa diwenehi, jalukmu apa diwenehi supaya manungsa sing diwenehi nikmat kala wau saya tebih saking Allah. Supados benjang wonten akhirat, Allah Subhanahu wa taala niku saya maringi pasiksan ingkang gegirisi dumanteng piyambakipun. Niku mananipun apa? Istidraj. Ning kathah peranganipun manungsa, piyambakipun dipun paringi rejeki kathah, nggih diparingi sandang, papan, pangan, anak, garwa, putra. Nggih, Mas Picis Raja Brana omahe jenggarang nggih, mobile pating brangkang, bojone ongkang-ongkang. Ananging mboten purun syukur dumateng Allah taala. Ngaji nggih mboten, salat nggih mboten, sedekah nggih cethil bergidil, poso sunah mboten gelem. Wong aku ora poso wae aku wis sugih kok. Lan iki tiyang-tiyang ingkang dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala. Saperangane manungsa sing diparingi kanugrahan dening Allah ananging piyambakipun mboten kersa eling, mboten kersa emut dumateng Allah Subhanahu wa taala sing diunggul-unggulke kadonyane, bandane, sawae, omae, kendaraane lan sak piturutipun. Lah menika Allah duka dumateng tiang-tiang kala wau. Lajeng Allah taala ngendika, "Fala ya'manu makrallah," ora ana menungsa sawiji sing ora duwe rasa wedi marang makare Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun. Kejaba wong-wong sing cilaka, kejaba wong-wong sing tuna. Kejaba wong-wong sing bangkrut benjang wonten ing alam akhirat. Nggih. Kamuktenipun dientek-entekke teng alam donya. Muktine dientekke teng alam donya. Wong aku duwe dhuwit kok bebas to. Arep gawe omah cacah satu ya sak karep uang duit-duitku dhewe, perkara tanggoku ngelih, nggih, anake nangis njaluk bayar SPP ora duwe, ayo tanggung jawabe kono. Nek duitku tak simpen ning peti ning mburi omah kono. Sesuk nek aku mati, bondoku njamur gitu. Timbur rebutan anak putu. Na'udzubillahimin dalik. Nika tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah mboten ditresnani dening Allah. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, saking setunggal ayat kula wau. Kula panjenengan sedaya nggih saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun setunggal wujubul khaufi min makrillah. Kula panjenengan sedaya niki wajib hukumipun anggadai raos ajrih dumateng Allah. Raos ajrih dumateng makaripun Allah. Mbok menawa bondo sing tak rasake iki, bondo sing diparingake Allah marang aku iki gek aja-aja gek iki pinangka istidraj. Aja-aja gek Allah kuwi lagi ngelulu marang aku. Naudzubillahimin dalik. Mila bondo niku dheweke niku kelebu bondo ingkang barokah napa mboten nalika bondo ingkang dipun paringake Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih, Mas Picis Raja Brana rekening gendut, nggih sing gendut dudu menungsa rekeninge nggih gendut. Nek bondo kala wae mboten digunakake kanggo tetulung agamane Allah Subhanahu wa taala. Mboten digunakake kanggo ngibadah. Kanggo ngragati para santri sing sinau wonten pondok-pondok ngapalake Al-Qur'an sinau basa Arab nggih. Maos Al-Qur'an sunnah lan sakpiturutipun mboten digunakake kanggo tetulung marang anak-anak yatim, nggih wong-wong pekir, wong-wong sing sudra papeki kere gedibal 27 paribasane sakniki ngliwet sesuk mbuh sing diliwet apa. Mboten digunakake kangge sosial, mboten digunakake kanggo dana driya. Ananging ditumpuk-tumpuk dhewe niku ateges bondo ingkang dipun paringake dumateng piyambakipun menika sanes bondo ingkang berkahi. Menika malah bondo ingkang beto laknat, ingkang beto kacilakan dumateng sing diparingi bondo kula wau. Nggih, mila kanugrahan arupi menapa kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kula panjenengan sedaya menika kudu tansah dipun syukuri. Dipun syukuri mawi lisan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat jangkepipun angka kalih bondo kala wau digunakake kanggo ibadah. Nyekolahke anak ten pondok kursuske bahasa Arab. Nek kursus bahasa Inggris mbayar larang pira-pira dituruti. Nek dinggo nyekolahke anak wonten pondok nggih dinggo TPA iku dheweke cetil bedidil. Yang menika kelentu agung. Nggih, sanesipun syukur mawi lisan, atinipun ugi syukur, lajeng bondo kala digunakake kagem ibadah, kagem caos tetulung dumateng Islam lan kaum muslimin ingkang betahaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika satunggalipun nggih tiyang ingkang paling ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun supados kula panjenengan sedaya niki nggadahi raos ajrih dumateng Allah? Antawis caranipun menika kedah ngangsu kawruh ngupadi undhake ngelmi agami. Allah taala ngendika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakti titahe Allah sing wedi marang Allah iku titahe Allah saka kalangane para ulama, para pengudi ngelmu, para santri, para dai, para kiai. Sebab piyambakipun nggadahi ngelmu agami, ngerti wewaler agama, oh iki kena, oh iki ra kena, oh iki ditresnani dening Allah, oh iki didukani dening Allah. Gandeng ngertos dalilipun piyambakipun ajrih. Mboten gampang-gampang tumindak maksiat. Mboten gampang-gampang nerak wewaler agami. Sebab piyambakipun gadahi ilmu. Ananging menungso niku saya mboten gadahi ilmu, saya kendel anggone maksiat dumateng Allah. Nggih. Wong niku nek mboten gadahi ilmu, nek dahar niku sak karepe dhewe nggih. Maem niku lho, nek mboten gadahi ilmu, mangan niku ya sak senenge. Pengen mangan jeroan 5 nggih dipangan jeroan 5. Nggih, sope sing nganten suantene kuwentel. Wedange nas gitel, panas legi tur kentel. Napa niku dahare menthik wangi. jenenge gulone 4 kilo gitu. Ning nek piyambak pun gadahi pangertosan, oh iki panganan sing marai waras, oh iki panganan sing marai loro. Mesti ngati-ati. Semanten iki tiyang ingkang ngaji nggih. Piyambak pun nglampahi gesang niku mesti ngati-ati. Oh iki riba ora kena dipangan. Oh iki halal lan thayyiban mubarakan fi kena dipangan. Oh nek tuminta ngene iki ditresnani dening Allah, oh iki digedhingi dening Allah. Oh nek ngrenengi tangga iki bakal diganjar neraka dening Allah. Ngati-ati gesangipun. Sebab piyambak pun gak ada yang ilmu. Kosok wangsuli pun tiang ikang boten ngaji, tah teng buteng paribasane. Entah mateng melebu, weteng kabeh dipangan. Ulo dipangan, gitu. Tekek dipangan. Na'udzubillah min dzalik. Boten duwe aturan, boten gak ada raos ajri dumateng Allah. Nabi kemawon nate dipun sebat wonten setunggalipun hadis ingkang sahih, piyambak pun mirsani wonten mendung peteng lelimengan. Piyambak pun sampun ajri. Pasuryane pun menika ngetinggalaken raos ajri. Donga dumateng Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah mugi paduka maringi jawah ingkang manfaat. Nggih. Nek awake dhewe perlu mendung ngoten biasa mawon malah guyu cekakaan gitu. Mendung napa niki bledheke nyamber dar dor dar dor niku awake dhewe tesih saged guyu cekakaan kok. Malah wonten sing nyanyi ten tengah udan bledek niku nyanyi, lha kok kesamber ngeluduk bablas. Meninggal dunia. Nabi mirsani mendung ajri. Nabi niku weruh daharan sing kuatah niku nangis. Dipuntakeni dening sahabat, "Ki napa Nabi kok nangis?" "Aku kuwi wedi sesuk nek ditakoni dening Allah. Diwenehi nikmat semene akeh. Dijaluki pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala." Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila umat Islam nggih prayoginipun ugi kedah anggadahi raos ajrih dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Diparingi musibah ajrih, diparingi kanugrahan bondo kadonyan piyambakipun ugi ajrih dumanteng Allah. Sebab tiang ingkang tansah ajrih dumanteng Allah niku insyaallah beto kesaenan, keselamatan ten ngalam dunya, keselamatan wonten alam akhirat. Tsaniyan jawazu wasfillahi bil makri ala sabilil muqabalah. Engkang angka kalih Allah Subhanahu wa taala niku pareng disifati makar. Nggih. Ala sabilil muqabalah ning Allah niku nindakake makar ming krana kanggo bales. Jadi sifat niku para jamaah sedaya wonten sifat ingkang sae, wonten sifat ingkang kurang. Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin gadahi sifat kekurangan. Asmanipun Allah, sifatipun Allah sedanten sae lan sampurna. Mila dipun wastani Asmaul Husna. Wa sifatul ula. Asma ingkang sae, sifat-sifat ingkang sampurna. Contohnipun tuladanipun Allah Maha mirsani, menika sifat kasampurnan. Allah mboten disifati sare, sebab sare niku sifat ingkang kurang. Nggih, kurang. Wong Gusti Allah kok sare? Gusti Allah niku mboten nate sare. Dahar, Allah niku mboten dahar, mboten ngunjuk. Allah niku As-Sami, Maha mireng. Ning wonten sifat ingkang mboten sae menika Allah mboten disifati. Kanthi sifat kala wau. Tuladhanipun sifat napa? Ngantuk. Mboten mungkin Allah ngantuk. Garwa putra, Allah mboten gadahi garwa, mboten gadahi putra. Ning wonten setunggal sifat, niku kadang kala sifat niku sae, kadang kala mboten sae. Mboten sae ne pripun? Mboten sae ne nek sifate niku jedule niku dheweke metune niku pinangka wiwitan. Berbuat makar. Makar niku nek jenengan sing tumindak makar pertama kali jenengan niku mboten sae. Allah niku mboten mungkin gadahi sifat makar ngoten niku. Allah niku maha sae, maha becik kok Allah tumindak makar. Ning nek tumindak makar niku pinangka kanggo bales niku dadi sifat ingkang sae. Nggih. Enten bocah dimakari kancane. Terus dheweke meneng wae niku sifat lemah niku. Allah mboten mungkin gak ada sifat lemah. Mila sifat makar kagunganipun Allah niku digunakake mboten kangge miwiti ananging kangge bales makaripun tiang-tiang kafir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wong-wong kafir padha tumindak makar. Jadi makar niku nek ditindakake pinangka wiwitan niku elek. Wa makarallah ning Allah bales makare dheweke niku. Wallahu khairul makirin. Lan sabecik-becike makar menika makaripun Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek Allah mboten balas berarti Allah niku ringke. Ngoten niku. Dados ayat niki para jamaah sedaya pinangka dalil bilih Allah niku nggadahi sifat makar ala sabilil muqabalah. Salisan menika ugi wigati nggih piwucal ingkang angka 3 al amnu min makrillahi sababun lil halaki. Aman dumateng makaripun Allah Subhanahu wa taala menika sababun lil halak. Dadi sebab menungso niku ciloko. Nggih, dados sebab manungsa menika nemai kacilakan nalika piyambake pun saben dinten rumaos aman. Nggih. Sugih ora gagas agama, ora gagas infak, mboten gagas bangun masjid, mboten gagas bangun pondok. Nggih, sugih iki tak nggo dhewe. Tak nggo anak bojoku, ora tak dum marang tangga teparo. Sebab menungso niku nek nuruti kurang paribasan bondo sak dunya dibruk kabeh dibiyuk kabeh kanggo dheweke mesti dheweke tasih badhe nyuwun malih bondo sanesipun. Mboten wonten telase bondo niku nek dituruti. Nggih. Lan tiyang-tiyang ingkang mboten nggadahi raos ajrih dumateng Allah niku dadi sebab piyambakipun badhe nemai kacilakan wonten ing alam dunya, kacilakan wonten alam akhirat. Ayat ingkang angka kali Allah Subhanahu wa taala dawuh qala wa may yaqnutu mir rahmati rabbih illa dhalun wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalun lan sapa wonge sing rumaos rumangsa gempung nggih putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kejaba dheweke niku kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang sesat. Senadyan manungsa niku tumindak dosa sak kebake jagat paribasane, sak uger piyambake pun mertobat dumateng Allah, Allah mesti badhe maringi pangapura. Ibu sebat wonten ayat sanesipun qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dawuh sira Muhammad marang umatmu iku. Ya ibadiya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Etitah-titahku nggih sing tumindak zalim marang awake dhewe la taqnatu min rahmatillah. Sira iku aja padha gempung. Aja putus asa marang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Sebab Allah Subhanahu wa taala iku maringi pangapura marang sekabehi dosa. Molimo ditindakake nggih tumindak dosa ingkang paling ageng piyambak, kesyirikan ditindakake. Sauger piyambake pun mertobat dumateng Allah, diapura dening Allah. Nggih. Nyambut damel madosi buga kelawan wastra, sandang papan pangan dodol mboten payu-payu. Mboten parang putus asa. Dodol es udan gejebreh wit esuk nganti bengi mboten terang. Mboten parang putus asa. Ngelampahi panggesang enten ngalam donya niki senadyan kebak balak lan musibah kudu tansah sabar tawakal nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek nganti pedhot nggih pangarep-arepe marang Allah Subhanahu wa taala niku ateges piyambake pun sampun lumebet golonganipun tiang-tiang ingkang nalisir ingkang sesat. Nate kedadosan para jamaah setunggalipun ibu kagungan putra cacah tiga. Putra cacah tiga niku wayah dalu ajeng bubuk didamelke susu kalih ibuke. Nggih. Susune niki pun dicampur racun tikus. Diombeke anake, sing gedhe diombeni, sing cilik diombeni susu, sing nomor telu diombeni susu. Terus kon bubuk dikemuli, pun mati to anake telu. Diracun mboke dhewe niku. Dan niku ibuke genti ngombe susu. Bismillah. Keracunan ibu ini muntah-muntah. Terus konangan kali tonggo teparu nih ditulung selamat dirawat di rumah sakit neng anaknya telu pun bacot mati. Nalika dipuntakeni ibu kenging nopo penjenengan kok tegel nggih kok mentolo mateni marang anaknya dewi cacah telu niku diumbeni racun. Ibu ele matur ngeten iki sebab kula niki urip ten ngalam donya ming dadi wong kere gedibal 27 sarwa rekoso saiki mangan sesuk mbuh apa sing dipangan diuber-uber utang Kula mikir daripada tinimbang anak kula sok mbien gedhe ya mung dadi wong melarat wong rekoso kaya aku, luweh becik anakku tak racune tak patenane dheweke mlebu swarga. Kowe sing mlebu neraka men kula dhewe wae. Tinimbang anakku sok mbien nek gedhe dadi wong sing rekoso uripe mendingan tak pateni supaya dheweke padha mlebu swarga. Ngoten niku wangsulanipun. Lah menika tiyang ingkang sampul ical akalipun, ical nuraninipun sampun pedhot pangarep-arepipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula taken wonten mboten lare-lare alit anake kere gedhi bal 27 nalika piyambakipun diwasa dadi wong sing sugih mblegedhu. Wonten mboten? Wonten. Sebab kula panjenengan sedaya mboten mangertosi kedadosan ingkang badhe dateng. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dawa Muhammad ora ana sawiji makhluk langit, ora ana sawiji makhluk bumi sing mangerteni perkara gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala taqdil sanese mboten wonten. Ingkang angka kalih saben manungsa niku sampun dipun serat jatah rejeki dening Allah. Menawi tiyang sepuhipun kadarullah ditakdirke melarat, dereng tentu anake niku sok mben gedhe dadi wong melarat. Nggih mboten. Kathah tiyang niku mboten lulus sekolah SD, sakniki dadi wong sugih mblegedhu. Kathah tiyang niku anake wong ra duwe sudra papeki, anange gedhene dadi kiai, dadi ustad, dadi ulama. Kathah. Malah kathah para ulama niku alitipun menika gesang namun dumateng ibuke tok. Bapake sampun sedo. Ananging nalika sampun tuwuh dewasa piyambakipun dados tiyang ingkang migunani dumateng piyambakipun. Dumateng tiang sepuhipun lan dumateng umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila mboten pareng pedhot pangarep-arep kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus nyuwun pitulunganipun Allah sing penting kula panjenengan sedaya niki usaha ngupadi, ngupaya. Nggih ngupaya boga kelawan wastra, nggih ngupadi ngelmu, nggih nggayuh kawruh agami. Sebab nek boga kelawan wastra niku kanggo panguripan ten ngalam donya ewon dening ngelmu agami ibadah lan ketaatan menika kagem ngupadi keselamatan wonten akhirat. Lan panggesangan akhirat menika langkung bangu nggih langkung napa niki jenenge kekal abadi mboten wonten pedhotipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu ayat kala wau antawis piwucalipun setunggal tahrimul qunut min rahmatillah. Haram hukume hukumipun manungsa niki pedhot pangarep-arepe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kedah tansah nyuwun dumateng Allah lan kelebu sebab pendongane manungsa niku diijabah, dikabulake dening Allah nalika pendonga kala dipun aturake nggih wong salwangsul dibolan-baleni anggene pun donga. Saya dibolan-baleni Allah Subhanahu wa taala saya tresna, saya remen. Lan saya gede ganjarane. Lah kula leh balane niku pun mapinten-pinten ning dereng dikabul dening Allah. Berarti donga kula niku mus prosiyo-siyo tanpa guna. Kelentu, Pak. Setunggal mboten enten donga niku sing di ngendikake sing diaturke dumateng Allah. Siyo-siyo mboten enten paedahe mboten wonten. Sebab doa niku pinangka ibadah. Ibadah ingkang paling utami menika donga dumateng Allah. Jadi upami dereng dikabulke dening Allah awake dhewe niku nyalengi ganjaran kathah. Engkang angka kalih saben-saben pendonga mesti diijabah dening Allah. Namung kewala kadang diparingi langsung, nggih, kadang direm, ditunda, direnda kangge napa? Kangge kebetahan ingkang paling ingkang luweh penting melih. Sakniki nyuwun arta dereng diparingi. Ning diparingi taun ngarep sebab taun ngarep si fulan niku butuhe tenanan. Mila ditunda dening Allah taun ngarep. Wonten ingkang boten diparingi ten alam donya ning diparingi benjang ten alam akhirat. Nalika menungsa niku ningali dosane sejauh mata memandang, wah iki mesti aku neraka iki. Dosaku akeh banget. Ning Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura. Sebab napa ya Allah? Sebab kuwe mbiyen ning alam donya anggonmu ndonga dremimil iku dadi sebab keselamatanmu ana ing alam akhirat. Dadi boten wonten istilah doa yang sia-sia boten enten. Sedanten pendonga niku manfaat barokah migunani dumateng kula panjenengan sedaya. Mila kedah tansah optimis. Engkang aga kalih isbatu sifatir rahmati lillahi ta'ala ala wajhin yaliku bijalalihi. Ayat kalau wau netepake wontenipun sifat rahmat, sifat welas asih saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sifat rahmat, sifat welas asih saking Allah Subhanahu wa taala kanthi welas asih ingkang jumbuh kalian kamulyanipun Allah. Manungsa nggadahi welas asih. Allah ugi nggadahi sifat welas asih. Ning welas asihipun manungsa beda kalian welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Welas asihipun Allah Subhanahu wa taala menika tanpa wates. Nggih, senadyan manungsa niki nggadahi dosa ingkang kathah, nalika piyambakipun purun mertobat dumateng Allah, mesti Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura dumateng piyambakipun. Aku muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Ingkang ketiga, wal qunutu min rahmatillah min alamatil jahli wad dalali. Pedhot teng arep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala niku dadi sarana utawi dadi tondo wong niku bodho. Lan pinangka tondo wong niku nalisir sesat saking marginipun Allah Subhanahu wa taala. Mila mboten pareng. Senadyan kaya ngopo balak musibah sing dialami, mboten pareng pedhot pangarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kedah tansah nyenyuwun rahmatipun Allah, nyenyuwun pitulunganipun Allah kanthi ngupadi ngupaya lan donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sapa wonge sing temen golek dalanku mesti ingsun bakal maringi nuduhake dalan tumuju marang aku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Sak sampunipun kita maos kalih ayat, nggih sakniki kita badhe maos hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam suila dipun takeni, dipun suwuni pirsa anil kabairi babakan dosa-dosa sing gedhe. Faqala Kanjeng Nabi dawuh, asyirku billah, dosa sing paling gedhe iku syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, manembah dumateng Allah ning nyambi manembah dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Kaji, siam, zakat, nggih, openi bocah yatim, anenging piyambakipun ugi pasang sesajen. Ugi nyuwun ndedonga dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Niku tumindak syirik. Okay. Lan niku pinangka dosa gedhe ingkang paling gedhe. Kriminal ingkang paling ageng piyambak wonten saklebetipun agami Islam. Allah taala ngendika inna syirka la dzulmun adzim, yakti tumindak syirik iku pinangka dosa sing paling gedhe. Ingkang angka kalih wal ya'su mir rawhillah. Nggih menika pedhot pengangen-angen, pedhot pengarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku dosa gedhe. Napa melih ngantos nekat piyambakipun menika ngelalu, nek cara Jawi Wetan, cara Jawa Timur niku kendhat, nggih gantung, bunuh diri, menika sedanten mboten dipun keparengake. Niku pinangka dosa gedhe. Nabi ingkang ngendika, dosa gedhe kuwi tumindak syirik marang Allah. Angka loro, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah niku maringi balak musibah kadang kala kangge ngresiki awake dhewe niku. Awake dhewe sing kebak dosa, awake dhewe sing asring grenengi, sing cethil, asring nilar salat, nilar siam. Kadang kala wani kalih tiyang sepuh nglarani atine wong tuwa. Nggih, niku dosa-dosa niku kadang kala mboten saged ical kejawi nalika Allah Subhanahu wa taala maringi balak musibah kanggo ngresiki awake dhewe. Satemah benjang kula panjenengan sedaya sowan wonten ngarsanipun Allah, niku kahananipun resik, dosanipun dikumbah ten ngalam donya. Carane ngumbah pripun? Diparingi musibah kula wau. Diparingi musibah sabar, resik dosane. Nen wonten seperangane menungsa diparingi musibah mboten sabar, malah miso-miso muni-muni mboten resik dosane, malah saya gedebol. Malah saya gedhe, malah saya akeh dosanipun. Naudzubillahi min dzalik. Ingkang angka 3 wal amnu min makrillah, aman rumaos aman saking makaripun Allah Subhanahu wa taala, babar blas mboten gadahi raos ajri dumateng Allah. Ya Allah, aku sedina iki mau tumindak dosa apa wae, mboten nate mulat sarira hang rasa wani, mboten nate introspeksi diri, mboten nate mulat sarira hang rasa wani. Nggih. Senengane mung nyuding kancane. Oh, tumindak ngene to elek kuwi, tumindak ngene elek ning mboten nate metani awake dhewe. Senengane metani kancane. Nggih. Napa niku dipun sebat pepatah Indonesia niku? Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nggih. Nauzubillah min dzalik. Tetes menika pinangka dosa-dosa gedhe, prayoginipun kedah dipun tilar dening kula lan panjenengan. Sedaya supados benjang wonten akhirat, kula panjenengan sedaya saged marak sowan wonten ngarsanipun Allah kanthi beto ati ingkang resik ingkang suci saking dosa-dosa ageng kala wau. Setunggal tumindak syirik marang Allah ingkang angka kalih, nggih, berputus asa dari rahmat Allah ingkang angka 3 napa? Al-amnu min makrillah, rumaos aman saking pasiksani Allah Subhanahu wa taala. Urip kuwi wis kepenak. Nek uripku kepenak, apa-apa diparingi, nggih, anak bojo ayu-ayu, omahe jenggarang, mobilnya pating berangkang, kuwi ateges Allah tresno marang aku. Kleru gedhe. Klentu ageng. Sebab napa raja Pirngon niku menungsa paling sugih. Nggih, nganti buandane disinggahke wonten sawijining wonten gudang nggih. Kunci gudange niku digotong wong lanang sing gede-gede, sing merteka, sing botot, mboten kuat. Niku meng kunci gudange dereng bandane. Raja Pirngon niku dipun sebat para ulama dereng nate lara, dereng nate sakit. Dadi awake seger waras, brigas trengginas. Nggih, gagah gede dhuwur, sugih, duwe pangkat, dadi ratu. Ananging piyambake pun dipun jamin melebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang dipun wastani istidraj, diwenehi kepenak urip ning donya supaya entek jatahe ning donya, sesuk ning akhirat kari nganggone neraka pasiksan gegirisi. Ngraosaken pasiksan gegirisi ingkang boten wonten telasipun. Terus enjang siang sonten dalu boten wonten lerenipun pasiksan wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala tumrapipun tiang-tiang ingkang ingkar boten purun iman, boten purun manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadis salajengipun Ani bin Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, piyambakipun ngendika, akbarul kabairi, dosa gedhe sing paling gedhe iku al isyraku billah, tumindak syirik marang Allah, wal amnu min makrillah, rumangsa aman saka pasiksane Allah, saka makari Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah, lan putus asa saking rahmatipun Allah. Sami kalian wau hadis angka setunggal jaluripun saking sahabat Ibnu Abbas, menawi ingkang angka kalih menika saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kang Mas Bayu, Bapak Ibu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, hadis kalau wau paring keterangan dumanteng kula panjenengan sedaya bilih dosa niku wonten ingkang al-kabair, wonten ingkang as-shagair. Wonten dosa-dosa gedhe, wonten dosa-dosa cilik. Dosa-dosa gedhe niku sing pripun? Dosa-dosa gedhe niku nalika dipun tindakake, niku syariat niku maringi inciman sing gegirisi, diincim dening syariat kanthi inciman sing gegirisi. Nggih, niku pinangka tanda bilih dosa kalau dosa gedhe. Tuladhanipun mangan bondo riba. Incimane gegirisi. Mangan bondo riba, dosa riba sing paling cilik iku nggih luwih gedhe tinimbangane anak tumindak zina marang mboke dhewe. Naudzubillah min dzalik. Niku ancaman keras. Nggih. Wonten ayat sanesipun sapa wonge mateni wong Islam kanthi sengaja, nggih dheweke bakal dijlomprongake ana neraka selawas-lawase. Niku gi pinangka dosa gedhe. Ananging dosa-dosa alit menika ingkang dipun tindakake wonten ancamanipun, ancamanipun menika mboten gegirisi, mboten ngedapi-dapi. Nggih. Nek dosa-dosa cilik niku saged ical menawi kula panjenengan sedaya asring nindakake amal soleh. Dosa-dosa cilik niku ical. Tuladhanipun apa? poso Senin Kemis nggih, poso napa iki siam Arafah, siam Asyura niku saged ngicari dosa-dosa ingkang alit. Ewon dene dosa-dosa ingkang ageng menika kedah mertobat dumateng Allah syarate supados saged ilang. Ning nek dosa-dosa cilik panjenengan wudu niku saged rontok dosane. Panjenengan melampah tindak masjid niku meninggikan derajat menghapuskan dosa. Ical kanthi amal soleh. Ning nek dosa-dosa gedhe mboten saged ical. Dosa-dosa gedhe menika kedah mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salat jengipun wujubul jam'i bainal khaufi war raja'i minallah. Pinangka titah sawantah ten ngalam donya. Kula panjenengan sedaya kedah nggadahi sifat kalih nggih. Setunggal al khauf ajri dumateng Allah, ingkang angka kalih ar raja. Pengarep-arep dumateng Allah. Wedi terus menika keliru, terlalu ngarep-arep terus mboten nggadahi raos ajri menika ugi keliru. Kedah wonten tiga. Setunggal tresna dumateng Allah, ingkang angka kalih ajrih dumateng Allah, ingkang angka tiga nggadahi pangarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampurna. Ning nek tresna tok mboten nggadahi raos ajrih tumindak dosa terus. Nggih. Enten mboten bojo wedok tresna marang sing kakung ning mboten duwe rasa wedi marang sing kakung. Ora duwe rasa wedi karo bojone lanang. Dadi bojone lanang ngomong apa wae dibantah. Malah bojone lanang diunek-unekke. Kok kowe ngunek-unekke apa kowe ra tresna karo aku? Lah aku ki ngunek-unekke kowe mergo tresna karo kowe, ngoten niku. Niku wong tresna ning mboten duwe rasa wedi. Menungsa tresna dumateng Allah, mboten duwe rasa wedi dumateng Allah, ngaku tresna ning tumindak maksiat marang Allah. Semanten ugi tresna ning duwe pangarep-arep tok, mboten duwe rasa wedi. Menika sami utawi tresna dumateng Allah ming duweni rasa wedi, mboten duweni raos ajri. Duwe rasa wedi ning mboten duweni pangarep-arep. Wedi tok enten nek disebut-sebut Allah wedi terus mboten enten pangarep-arepe. Lah niku mengke kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang berputus asa dari rahmat Allah. Iso gantung niku mengke. Kayak bunuh diri. Sebab anggene mandhebah dumateng Allah ming sarwa wedi. Mboten gadahi pangarep-arep golek ganjaran, mboten gadahi pangarep-arep mlebu swarga. Entene ming wedi. Ananging tiang ingkang beriman ingkang mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun ngelumpukake antawisipun raos tresna dumateng Allah, ajri dumateng Allah lan gadahi pangarep-arep dumateng swarganipun Allah, pangarep-arep dumateng welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir, ingkang pungkasan, wajib hukumipun kula panjenengan sedaya menika tansah husnudzon dumateng Allah. Nggih, berbaik sangka kepada Allah. Kok dongaku urung diijabah? Mbok menawa wis diijabah dening Allah ning kanthi rupa liyane. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kula niki lulus nggih ujian pegawai negeri. Oleh kula ndonga pun kula balan kok mbok ora lulus-lulus pegawai negeri ya. Mbok menawa pun diijabah dening Allah kanthi wujud sanesipun. Wujudin apa? Penyakitipun gerahipun dipun cabut dening Allah. Janjane si fulan kuwi taun iki kudune lara. Ning gandeng sregep ndonga larane dicabut dening Allah. Awake dhewe mboten ngerti ta nggih? Husnudzon dumateng Allah. Kok urung diijabah dening Allah, mbok menawa sesuk ning akhirat aku disucikake dening Allah. Diresiki dosa lan kesalahanku. Ning alam donya dongaku ora dikabulake, mbok menawa sesuk ning akhirat dosa lan kesalahanku diresikake dening Allah Subhanahu wa taala. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken lan sisa wekdal kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Assalamualaikum barakallahu fikum Ustaz wa fikum barak badhe tanglet bilih ngawas online pikantuk pahala sami punapa mboten kalih menghadiri langsung amargi caket panggenan kula ugi wonten pengawasan ananging mboten cocok perkawis pengurus yayasan ingkang pecah nggih. Pengawasan online menika pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging ganjaranipun mboten sami kalian tiang-tiang ingkang lenggah langsung wonten majelis-majelis ilmu, wonten papan-papan pengaosan. Sebab menapa Kanjeng Nabi dawuh, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ora ana sawijining kaum, nggih, ngumpul makam pal wonten masjid saking masjid-masjid Allah, ila nazalat alaihi musakinah, kejaba mesti bakal diparingi as-sakinah katentreman dening Allah. Wa ghasiyatuhumur rahmat, diparingi rahmat. Nggih, wa hafazhumul malaikah, diiyup-iyupi dening para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lan dipun sebat dening Allah wonten malaikat ten sak nginggilipun langit. Syaratipun apa makam pal wonten masjid? Nek mboten makam wonten masjid, namung mirsani pengaosan online apa nggih pikantuk ganjaran? Nggih, pikantuk. Sinau agami niku kesainan. Midhangetaken waosan ayat, midhangetaken waosan hadis menika kesainan, amal soleh dipun paringi ganjaran dening Allah. Namung kewala ganjaranipun boten kados dene nalika kula panjenengan sedaya rawuh langsung wonten majelis taklim. Lah pripun ten cerak kula niku wonten pengajian ing kula boten cocok. Boten cocoke niku krana perkawis nggih syariat napa mung krana padudon. Nek mboten cocok niku krana niku pengajian niku ngajarake piwulang-piwulang kang mboten sae. Mboten pareng awake dhewe rawuh ten mriku. Ngajari tumindak kesyirikan, ngajari gawe jimat, ngajari gawe bom, nggih, ngajari maksiat, ngajari tumindak-tumindak bid'ah mboten pareng. Neng sauger pengawasan kalau wau niku maringi piwucal kesaenan Al-Qur'an Sunnah, ajak-ajak kaum muslimin bali wangsul dumateng syariatipun Allah. Menika kedah dipun rawuhi, dipun panjenengan rawuh senadyan atine jane rapati cocok kalih panitiane. Lah awake dhewe niku ngaji golek panitian apa golek ganjaran? Napa golek ngelmu? Nek niate madosi ngelmu, niate madosi ganjaran nggih mboten ngurus. Kuwi panitiane kancaku apa udu, panitiane nembe nesu karo aku apa ora gitu. Ewan dini pengawasan online, mungkin sak bibaripun kundur saking pengawasan, kan saged dipirsani meleh wong rekamane wonten. Nggih? Dadi mboten benturan. Ananging nalika pengawasan kala wau niku maringi piwucal ingkang mboten leres, piwucal ingkang nalisir saking syariat nggih mboten pareng dipun rawuhi. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Angsal nopo mboten menawi zikir pagi petang niku antara bacaan satu ke yang lain dikasih jeda. Mboten dilakukan sekali duduk, umpaminipun dipun sambi masak. Jazakallah khair. Abi Wahid Majalengka Midoro Gentan ganti warna. Nggih. Saene mboten di anu nggih, mboten diselingi. Ewon dene diselingi menawi wonten kabetan mboten masalah. Alimah Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala. Piyambakipun niku sampun mawanti-wanti. Nggih. Aja nganti nek iso nggih. Zikir sak bubare salat iku ditinggal, aja nganti. Tetep diwaca. Nggih. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lan sak pituritipun tasbih, nggih, tahmid, takbir, waosan kul hu falak nas ayat kursi, ampun ditilar. Umpama sira iku nembe ana kebutuhan, nembe kesusu selak nyambut gawe, selak wonten kepentingan, ngendikanipun Imam Albani niku tetap dipun waos zikir niku sinambilu mampah. Sinambi melaku niku waos zikir. Nggih. Sebab Allah Ta'ala ngendika alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaiku wong-wong kang tansah zikir eling marang Allah Subhanahu wa taala, kanthi kahanan dheweke lungguh, kanthi kahanan dheweke ngadeg, kanthi kahanan dheweke kelekaran. Insyaallah mboten apa-apa dipun sambi masak utaminipun ibu-ibu. Ya mbakipun bibar salat subuh, zikir pagi dan petang, gek garwane kakung selak kundur saking masjid, selak tindak kerja. Lha niku mboten apa-apa sinambi masak mau zikir. Ewon dene nek mboten kabetan nggih ampun dijeda. Ampun disambi masak. Lenggah wonten papan pesolatan niku zikir ngantos rampung. Nggih. Terus mau zikir pagi dan petang. Niku langkung saya langkung sampurna. Wallahu taala a'lam bissawab. nalika salam gen salat wawasanipun assalamualaikum warahmatullahi punapa ngantos wabarakatuh. Kekalihipun dipun keparengake. Menika sedherek ingkang ngaturaken pitakonan iki kula aturi nggih, kula aturi maos terjemahan kitab Sifat Salat Nabi. Yasanipun seratanipun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mengke dipun jlentrehake wonten ing mriku nggih, pinten-pinten waosan salam. Pareng assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pareng ugi dipun waos komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dipun jlentrehake, dipun terangake babakan kaifiyah tata caranipun maos salam nalika sampun paripurna anggenipun salat. Kekalihipun dipun keparengaken sebab kekalihipun wonten dalilipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Afan mau bertanya apa hukum memakai motor dan mobil bodong? Motor bodong, mobil bodong niku menawi ingkang dipun pikajengaken menika mobil motor ingkang boten wonten surat-suratipun, ingkang boten wonten napa niku jenenge layange nggih, boten wonten BPKB nggih, boten wonten STNK-ne bodong niku saene boten boten digunakake nggih. Sebab dipun sebatakan dening Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili wonten salebetipun kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, bilih dawuhipun pamarentah negari menika wonten dawuh-dawuh ingkang haram menika mboten parang ditindakake. Tuladhanipun apa dawuh pemerintah sing haram? Wong wedok ora entuk meteng meneh selawase urip, niku mboten parang. Monggo yantun setri iki sehat seger waras. Wis anakmu loro wae, kowe ora entuk duwe anak meneh kabeh selama-lamanya abadi rasa duwe anak. Menika mboten pareng gitu. Kejawi nalika ibu kala wau nggadahi penyakit, nggih mungkin nek mbabar menika saged siloko, mungkin saged tumekaning pati lan niku mboten napa-napa. Ewon dene wong sing sehat mboten pareng dibunteti selawase. Ingkang angka kalih dawuhe pemerintah niku wonten perkawis-perkawis ingkang mubah. Nggih. Janjane hukume pun asline mubah, ning gandeng didhawuhake dening pemerintah dadi wajib. Tuladane pun apa kerja bakti. Kerja bakti niku wajib napa haram napa? Mubah, mubah. Hukum asline pun mubah. Ananging nalika Pak Kepala Desa nggih Pak Lurah mewajibkan setiap warga desa untuk menghadiri kerja bakti niku dadi wajib. Semantan ugi layang, layang STNK niku wajib nopo haram, nopo makruh, nopo mubah. Hukumipun mubah. Nalika pemerintah, pamarintah ndawake montor kudu ana STNK ne, niku dadi wajib. Pigunane apa? Mbok menawa wong ki sesuk tiba nglekar ning dalan ora ana sing nulungi, upama meninggal dunia ngene diwaca STNK ne ku. Oh, si fulan alamate kono-kono-kono kena dibalekke. Utawa montore ilang dicopet ngewong duyak wong akeh montore ditinggal dalan enten STNK oh, ponangan sing duwe nggih niku STNK ewan dene pajak nah niku perangan ulama wonten ingkang ngendikake mboten pareng pajak niku nggih perangan ulama sanesipun ngeparengake menawa pajak kalau digunakake kangge kemaslahatanipun kaum muslimin lan namung dipun pendet saking tiang-tiang ingkang sugih. Ngoten iki. Jadi pajak niku janjane mboten wonten sen salebetipun agami Islam. Ning nek kanthi mboten bayar pajak awake dhewe mengki hak-hakipun dadi dipun cukur, dadi ilang, ya awake dhewe bayar pajak nggih, mboten krana nindakake syariat pajak mboten ning supados awake dhewe niku mboten dipun ilangi hak-hak sebagai warga negara. Terus saenipun kula piyambak nek dipun takeni motor bodong niku saya ini nggih dipun hindari dipun tepi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Musi Rawas. Izin bertanya, saya seorang guru yang digaji pemerintah. Apakah ilmu pengetahuan yang saya ajarkan kepada siswa termasuk pahala jariah ketika saya sudah meninggal? Nggih. pahala jariah. Ustadz, kiai, ten pondok-pondok niku nggih digaji. Digaji dening pondok. Ning niku mboten nyudo ganjaran babar blas. Kula nate maos fatwa saking panjenenganipun Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nggih, babakan guru ngaji ten pondok, wonten sekolah, enten madrasah sing digaji. Niku napa saged ngilangi utawi nyudo ganjaranipun Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ngendika ora nyudo ganjarane babar blas. Sebab kiai ustadz iku mau nggih nampa gaji. Gaji iku mau lu digunakake kanggo kepentingan agama. Kanggo ngopeni anak bojo supaya dheweke niku iso menehi piwulang kebajikan kanggo para santri. Ngoten niku. Jadi gaji sing ditampa dening ustadz, sing ditampa dening guru, sing ditampa dening kiai niku digunakake kangge memuliakan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lan niku mboten nyudo ganjaranipun guru kalawau, mboten nyudo ganjaranipun mubalek lan kiai kalawau. Sauger piyambakipun anggenipun maringi piwucal niku ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala setunggal, ngicali kejahilan saking awakipun piyambak lan ngicali kejahilan saking para putra siswanipun. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana adab-adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Watah nggih. Kathah saestu. Panjenengan kula aturi maos kitab nggih Fiqhul Adaiyati wal Adzkar seratanipun Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Fikih zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setunggal, saene ndonga niku kanthi kahanan suci. Angka kalih menghadap kiblat. Angka tiga piyambakipun ngangkat astanipun kalih ngeten iki sejajar pundak utawi sejajar telinga ngeten nyuwun dumateng Allah. Salajengipun didonga kala wau dipun aturake wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah seperti malam terakhir nalika nembe siam sunnah, nalika nembe safar lelungan adoh, nalika mireng jago kluruk ten wayah wengi. Nalika dinten Jumat, nalika sahur, nalika nembe mandhap toya udan, iku ngaturake pendonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tawasul kanthi nyebat Asmaul Husna. Allah Taala dawuh, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Lan Allah Subhanahu wa taala nggadahi Asmaul Husna. Sira kabeh ndonga marang Allah kanthi nyebut Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Jabbar ngoten niku. Dipun sebat asmanipun Allah. Supados asmanipun Allah niku saged dipun sebat nggih kanthi keseluruhan nggih wonten Nabi maringi piwucal donga, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka kanthi nyebat sedanten asma paduka. Asma paduka ingkang paduka wucalake dumateng titah paduka. Asma ingkang paduka serat wonten nggih kitab suci paduka. Asma ingkang paduka simpen wonten alam gaib wonten ngarsa paduka. Kula nyuwun dumateng panjenengan kanthi nyebut sedanten asma kala wau. Wah niku tawasul ingkang cepat, tepat, ringkas tapi menyeluruh. Nggih. Utawi saged tawasul njaluk didongake wong saleh ingkang tasih gesang meneng ugi dikeparengake tawasul kanthi nyebat amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kula sampun iman mila kula nyuwun dumateng paduka supados diapura sakabehing dosa. Sebab iman niku kelebu amal soleh. Ya Allah, dek wingi kula niku menehi wong fakir miskin, ya Allah, kula nyuwun dipun kabulake penyuwunan kula dumateng panjenengan. Iku tawasul ingkang sae. Nggih, dadi sebab pendonga kula panjenengan sedaya dikabul dening Allah. Nyuwun pendongane tiyang sepuh kali, nggih. Mak, Pak, kula nyuwun didongake supados kula ujianipun lulus, diparingi gangsar. Sae. Niku sedanten kelebu, nggih. Perkawis-perkawis nalika dipun tindakake dadi jalaran Allah niku ngijabahi pendonga kula panjenengan sedaya. Terus dipun bulan baleni anggenipun donga niku. Pengpinten sak kathah-kathahipun anggenipun donga di bulan baleni. wit bibar adzan dheweke salat sunnah bibar niku ndonga di bulan bali ini ngantos kapan nganti komat niku dipun tindakake nggih saben dinten insyaallah mangke Allah Subhanahu wa taala enggal maringi ijabah dumateng penyuwunan lan donga. Wah niki pitakenanipun kuatah saestu. Berubul nganti kaya dene laron ing mangsa udan nggih. Ya Allah. Jika ada kucing liar yang selalu ke rumah, sebenarnya saya tidak suka memelihara kucing. Karena kasihan saya beri makan. Ketika mau lahiran tidak bisa lahir sampai kesakitan. Kalau hanya membiarkan dan akhirnya mati, apakah saya berdosa? Sing lahiran sinten iki? Kucingnya apa sing takon iki? Sing lahiran kesakitan tidak bisa. Nggih. Okay. Lah nek saged nulung nggih ditulung, nek mboten saged nulung kucing lahiran kula piyambak nggih mboten saged carane nulung kucing lahiran niku pripun. Menawi panjenengan saged nulung dipun tulung, niku pinangka ganjaran ageng. Napa melih kok kucing, wong menungsa niku nulungi kirik nggih. Kirik niku luwih ala tinimbang kucing, luwih asor derajate tinimbang kucing. Kewan sing najis idune nggih to. Ananging dipun sebat wonten sawijining hadis ingkang sahih. Bainama rajulun bitariqin yastadu bihil harru. Wonten pawongan lanang sing mlaku ana sak dhuwure dalan. Nggih. Panas kepati-pati. Fawa jadal bi'ra dheweke nyemplung sumur. Wa syaribal ma'a ngombe banyu sumur tuma kharaja banjur metu saka sumur. Fa idza bihi kalbun tumadaan ana kewan kirik. Nggih segawon. Yalhatu sing melet-melet minal atas. Karena rasa ngelak. Nggih. Fana zalal bi'ra piantun kalau nyemplung sumur melih wa mala aku fahuma'ah sepatune diisi banyu sumur nggih tuma amsakahu bifihi banjur sepatu isi banyu niku dicokot metu saka sumur diombeke kirik niku fasyakarallahu lahu Allah rumangsa matur nuwun marang dheweke wa ghufira lahu lan diapura dosane dilebetke swargane Allah meng gara-gara nulungi kirik nulungi asu napa malih nulungi kucing nek saged. Ewan ini buatan sakit, menungsa niku buatan sakit karepe anak malah arep nulungi malah mateni gitu. Kata tawong siri arep nulungi malah mateni. Sebab buatan gak ada ngelmu. Menai penjenan gak ada ngelmu ni pun babakan nge, kebidanan kucing nge, penjenengan tulungi kucing kalau mau. Menai buatan sakit nge, insya Allah buatan nampi dosa lan duka saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah mbok menawi makaten kemawon nggih wawasan layang pitakonan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika nyuwun pangapunten saestu nggih dalu niki kula nembe nampi nggih dayoh saking katebian kula tilar dangu-dangu mboten sekeca pamirsa saking menika dipun cekapaken insyaallah sanes wekdal kita lajengaken malih pengawasan kang sukawruhipun kita lajengaken malih waosan layang pitakonan ingkang sampun sinerat mugi-mugi Allah tansah ganjar yuswa panjang sedanten penjongko sedanten cita-cita pangajab dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala lan kula panjenengan sedaya dipun paringi ayam-ayam tentrem selamat dunia kelawan akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.